Mitra Bisnis, untuk menarik minat masyarakat mengunjungi museum, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menggunakan berbagai macam cara, termasuk salah satunya menggunakan cerita mistik di balik koleksi museum, walaupun ceritanya tidak sesuai dengan kenyataan yang menyangkut benda yang ada di museum itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Putu Wijaya. Pak Putu, apa komentar Anda soal ini? Kalau menurut saya sih, segala usaha yang ditujukan untuk menarik minat orang untuk pergi ke museum itu perlu disokong, karena memang museum kita sebetulnya isinya bagus, tapi peminatnya kurang. Jadi bagaimana cara menarik masyarakat, terutama mahasiswa, pelajar, untuk datang melihat itu bagus sekali. Tapi bagaimana cara kita untuk menariknya itu juga mesti kita bicarakan. Kalau yang berpikir mistis ya, saya kurang mengerti maksudnya apa yang, kalau yang diangkat adalah mitologi, legenda, hikayat, itu yang memiliki unsur-unsur mistis, bisa saja. Tapi kalau sama sekali cerita mistis yang kalangan-kalangan baru yang sifatnya hanya untuk menarik perhatian saja, mungkin saya lebih setuju kalau cerita-cerita mistis itu yang berdasarkan legenda, hikayat, atau mitologi, atau mito-mito gitu. Selama ini yang saya tahu adalah sepi sekali peminat museum itu, karena memang museum itu seakan-akan ini tentang museum itu adalah barang-barang kuno yang sudah lama gitu, jadi barang-barang antik, sehingga anak-anak muda kurang termotivasi untuk datang ke sana. Nah, sekarang kalau mereka diberikan semacam jembatan apapun namanya, itu bagus sekali. Bahkan di luar negeri saya lihat banyak museum-museum itu mesti ada rumah makannya, ada kafe-kafenya yang enak gitu, sehingga orang di samping pergi ke museum juga ingin menikmati sesuatu di sana dan sambil jalan gitu. Ada misalnya pertunjukan di sana, ada monolog, ada apa, itu bagus sekali. Jadi memang minat harus dikirim ke sana, harus dilakukan gitu. Kalau tidak nanti sudah juga. Di samping itu, saya kira cara penataan di museum itu juga sedemikian rupa, supaya jangan hanya kesan antiknya saja yang terasa, tapi juga supaya terhubungkan dengan aspirasi masyarakat yang hidup sekarang, sehingga mereka punya minat gitu untuk datang ke sana, sehingga mereka merasa ada hubungan. Saya kira di Jogja ada museum yang mencoba ke arah itu, jadi jangankan anak-anak, orang tua pun tidak tertarik kepada pergi ke museum, karena mereka tidak merasa apa perlunya. Jadi mereka juga mulai diedukasi bahwa museum itu sangat penting. Dan kalau orang tuanya juga tertarik, mereka akan membawa anak-anaknya sekali-sekali akan datang ke sana. Sekali, dua kali, lama-lama mereka mempunyai kebutuhan sendiri. Saya kira bukan hanya anak-anak saja yang perlu dimotivasi, orang tua juga. Demikian budayawan Putu Wijaya. Saya Wendy Lim.